Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah taala fi hadhihi al-lailah al-barakah nuwasil ad-dars ila ad-dars ats-tsaminu. Sahih. Ad-darsu ats-tsaminu. Pelajaran yang ke-8 ya. Ya, Mas Soko, mana Mas Soko? Mana Mas Soko? Benar, pelajaran 8. Sahih, ahsanta. Dzakara sebutkan di sini. Al-isyaratu ila al-mu'arrafi bi-al. Isyarah dengan al. Ya, kita sudah terangkan dulu. Kalau tanpa al berarti isim nakirah. Ya. Isimnya masih umum. Tapi kalau ada al-nya, maka jadi isim ma'rifah. Misalnya rojulun. Ketika ada-nya menjadi ar-rojulu. Disebutkan di sini contohnya. Perhatikan di sini. Ad-darsu ats-tsaminu, pelajaran yang ke-8. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikal rajulu tabibun. Ya. Hadza ar-rajulu tajirun. Wadhalika ar-rajulu apa? Tabibun ya. Hadzal rajulu tajirun. Wadhalika ar-rajulu tabibun. Nah. Contoh ini terangkan bahwa kita sudah punya kaidah ya. Bahwa di sini apa isim ma'rifah. Isim apa? Ma'rifah. Isimnya ada alnya. Kita punya kaidah bahwa isim ma'rifah jatuh setelah isim isyarah namanya apa? Badal. Ya. Ini apa namanya apa? Badal. Badal itu pengganti. Paham itu? Mestinya antum beli yang ini hitam, yang ini merah gitu ya. Jangan sehati, hitam-hitam. Hitam merah. Nah, ini ar-rajulu kaidah kita, rumus kita atau di kitab-kitab munyasyar atau kitab lainnya bahwa isim ma'rifah jatuh setelah isim isyarah namanya badal. Maka dibaca di sini mengikuti i'rabnya. Dibaca ar rojulu. Kalau di sini kasih bi, maka dia ikan mengikuti apa? Biro, bihadar, rojuli, gitu. Nah, tapi ini tuh nanti ya. Di sini badal mengikuti mubdalnya. Ini mubdal. Hadza sebagai mubtada. Dia mubtada. Mubtada isim yang marfu. Ismun marfuun yang qa'u fi awalil jumlah. Isim yang dibaca rofa yang jatuh pada awal jumlah. Jadi kita punya kaidah rumus kita isim ma'rifah jatuh setelah isim isyarah namanya badal. Artinya apa? Kalau di sini kita katakan ar-rajulu tajirun benar apa salah? Boleh enggak? Boleh. Kita katakan itu hadza tajirun boleh enggak? Boleh juga. Ini namanya badal mengganti. Itu contohnya seperti itu ya. Jadi ketika tidak boleh antum misalnya di sini tidak ada alnya, berarti mubtada khobar kalau gitu. Kalau di sini hadza rajulun berarti artinya apa? Ini laki-laki. Ini mananya rusak kalau kayak gitu. Kalau ini artinya laki-laki ini pedagang. Beda dengan ini laki-laki. Beda ya? Beda enggak? Beda. Kalau ini namanya laki-laki ini pedagang begitu. dan laki-laki itu dokter. Artinya gitu ya. Bukan ini laki-laki, bukan. Paham itu? Ya, bukan artinya ini laki-laki pedagang, bukan. Laki-laki ini pedagang. Artinya gitu. Karena ini namanya badal. Ingat-ingat ya. Isim ma'rifah jatuh setelah isim isyarah namanya badal. Dia i'rabnya mengikuti. Kalau ini dibaca marfu, maka dibaca marfu. Karena mubtada mesti dibaca marfu. Mubtada, kita tahu bahwa mubtada, khobar, fa'il, dan seterusnya nanti. Nanti jadi tiga, sabar dulu ya. Ini kasih bocoran dulu nama apa. Mubtada, pasti dibaca marfu. Dia ikut. Hadar rojulu. Kalau di sini ada binya, berarti ini dibaca rojuli. Kalau di sini ro'aitu hadar rojula. Gitu. Sebagai maf'ul bi objek. Aku melihat ini rojula sebagai pengganti dari hadza. Nanti insya Allah perkembangannya di nanti insya Allah. Nah, paham ya? Jadi isim ma'rifah jatuh setelah isim isyarah namanya apa? Badal. Isim ma'rifah jatuh setelah isim isyarah. Ingat-ingat ya, badal itu mengganti. Misalnya Mas Denny di sini dia apa tidak ada yang menggantikan apanya mestinya Siktale mungkin Abu Sulaiman misalnya tidak ada Abu Sulaimannya ada tugas ya Pak ini menjabat dia menggantikan Abu Sulaiman apa jabatannya Abu Sulaiman si Siktale dia bersumber si ini ngatur semuanya nah itu kan namanya pengganti atau antum perhatikan misalnya apa orang yang menikahkan misalnya Pak Naib ya. Namanya apa Naib? Naib itu pengganti sebetulnya ya. Pak apa namanya? Namanya siapa? Yang menikahkan itu Pak Mudinnya misalnya. Nah, kalau enggak ada Pak Mudinnya padahal sudah jam 7. Sudah siap-siap. Nah, gitu ya. Nanti kalau enggak ada Pak Naibnya gimana? Padahal Pak Mudin yang asli di sana. Wah, ini jauh sekali. Padahal sudah siap-siap. Waduh. Misalnya begitu ada Pak Naibnya, tenang aja. Ada Pak Naib, Naibnya. Nah, kemudian dijelaskan di sini bawahnya ismut tajiri. Susunan apa ini? Masih ingat tak? Ismut tajiri. Masih ingat Mas Denny? Susunan apa? Mudhof mudhof ilaih. Ahsan. Isim nakirah, isim ma'rifah. Artinya apa? Mudhof ilaih. Penyandaran namanya pedagang itu. Ya. Ismut tajiri mahmudun wasmut tabibi sa'idun. Namanya pedagang itu Mahmud dan namanya dokter itu Sa'id. Namanya begitu ya. Paham tuh? Ya nanti kalau yang belum masih apa? Belum masih masuk Abu siapa? Abu Syifa ya. Abu Syifa nanti belajar sama temannya Murojaah. Nah, Murojaah kata para ulama darsun muhim ya. Pelajaran yang penting itu murojaah ya karena al-hayaul 'ilm bil murojaah. Ilmu itu akan hidup kalau dengan murojaah. Kalau antum mungkin belajar ini belajar zulzalah tapi kalau enggak di murojaah atau belajar apa yang lebih tinggi dari itu enggak belajar ya percuma. Hidupnya ilmu dengan apa? Ulangi belajar kayak Imam Ahmad dengan apa? Praktek langsung malahan. Masyaallah beliaunya. Ya. Ya para sahabat ridwanullahi 'alaihim ajma'in. Ya, mereka bersama Rasulullah SAW. Ya, lihat seperti Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Nah, la mujawazat. Ya, tidaklah aku melebihi berapa ayat, 10 ayat atau lebih kurang dari itu, kecuali aku mengamalkannya. Ya, murojaah. Bahkan kalau untuk mendengar seperti Ikrimah, ya, bin Abi Jahal, rahimahullah, beliau muridnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Beliau dibelenggu kakinya, belajarnya. Kalau antum dibelenggu enggak? Dibelenggu kakinya supaya enggak pergi-pergi. Diulangi, belajar, diulangi begitu. Nah, insya Allah ya. Hadzal baitu lit-tajiri wa dhalikal baitu lit-tabi. Sebabnya apa adamanya? Ada lamnya. Lam termasuk huruf jar. Ya. Setiap ada huruf jar, pasti dibaca kasroh. Bismi, ada huruf ba-nya. Ilas samai, fis samai misalnya ya. Ada ila, ada fi, ada dan seterusnya. akhirnya pasti dibaca apa? Majrur. Dibaca kasrah atau pengganti dari kasrah. Hadzal baitu, rumah ini lit tajir, miliknya pedagang. Wadzalikal baitu lit tabibi, dan rumah itu miliknya dokter. Nah. Baitut tajiri amamal masjidi. Ya. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Nah. Artinya apa Mas Deni? Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Ma maknahu? Ma makna kalimat hadza? Rumahnya pedagang itu amama di depan di depan masjid. Nah, khalfa di belakang nah, sekolah. Nah, aksanta. Liman hadhi sayaratu wa liman tilka? Artikan, terjemahkan Mas Abu Arsal. Liman hadhi sayaratu wa liman tilka? Nah, artinya milik siapa mobil ini? Dan milik siapa itu, gitu ya. Nah, terlalu banyak saya roti tilka lamaan ya. Nah, aksen. Kemudian dibaca hadhihi sayyaratu lit tabibi wa tilka lit tajiri. Terjemahkan Abu Umar. Naam, aksanta. Hadhihi sayyaratu min al-Yabani wa tilka min Amerika. Kalau bahasa antum Amerika enggak? Amerika sama ya. Ya, nah. Abu Syifa bisa terjemahkan? Belum. Nah, enggak apa. Mas Joko. Nah, Amerika. Nah, aksen. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Abu Sulaiman ada pertanyaan? Sahal. Nah. Sekarang pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan saya tanya antum. Hadzal qaidah isim ma'rifah jatuh, yang jatuh setelah isim isyarah namanya apa? Disebut badal. Sudah diterangkan di situ ya. Isim ma'rifah jatuh setelah isim isyarah namanya badal, pengganti. Ditulis ya, kalau enggak bisa ditulis. Antum baca di kitab Muyassar ada ya. Di bab apa? Isim ma'rifah atau ada alnya ya. Isim yang ada alnya. Isim ma'rifah yang jatuh setelah isim isyarah namanya badal atau pengganti. Tadi i'rabnya kalau badal itu mengikuti ya. Jadi nanti di bab 3 ya. Kalau sudah di bab 3 antum akan pelajari lengkap. Sabar ya, ada maful li, maful fi, ya, maful li ajli. Naam. Dan maful-maful lainnya ya. Di jilid 3 ya. Kapan jilid 3-nya? Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita, memberikan istiqomah kepada kita. Nah. Nah. Kita masuk tamarinu. Tamarinu enggak boleh ditanwin ya. Enggak boleh antum katakan tamarinun ya, karena dia ismul ladzi la yansharif. Insyaallah nanti kita jelaskan di jilid 1 ini di bab akhir. Nah. Yang pertama ajib. Ajib ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Hah? Ajib jawablah. Berarti jumlah fi'liyah. Kita mengenal bahasa Arab hanya 2 jumlah ya. Ingat hanya 2 kita pelajari, enggak banyak-banyak. Ya. Tidak kayak di guru antum sekolah ya kan. Ada present tense, ya, past tense, future tense. Waduh, ucapan juga susah ya. Tulisannya futural, ya, futural tense. Ya, kita banyakin gitu. Banyak future tense. Waduh, susah. Kita ucapkan aja kesulitan, apalagi Nah, padahal lidah Jawa itu mudah untuk bisa mengucapkannya, masya Allah. Berikan nikmat kita. Nah. Ajib anil as'ilah ti al-atiyah ti atau ta atau tu ti, sebabnya apa? Yang terakhir ini kalau pertama sebabnya ajib anil as, ada annya, ya kan, paham tu? Anil as'ilah ti, paham tu mas Dini? Karena ada annya pasti ada setelah an ini termasuk huruf jar, pasti dibaca kasroh, majrur, ya. Karena an termasuk huruf jar. Ini termasuk apa? Koefisien atau pengamil atau pengubah. Paham itu? Jadi kalau tidak ada pengubahnya, tidak ada annya, dibaca apa Mas Deni? Sekarang pertanyaannya kepada Mas Deni. Annya dihapus. Ya, ajib. Ajib. Tidak ada annya. Ya misalnya, nah ini banyakkan bingokan apa? Ajib, dadaannya, nah, gimana Mas Deni? Kalau ada annya gampang kita bacanya, ya kan? Anil as'ilatil atiyani, kalau dadaannya coba. Ajib, ajibil as'ilah tati atau tu, atu salah. Kurang satu berarti. Jawabnya apa? Jawabnya ta, ya. Atiya ta. Ini kati enak sudah. Karena ini apa? Apa namanya? Naat. Jadi yang sama seperti badal kita sudah kenal ya itu. Dua ya. Naat dan badal mengikuti harokat sebelumnya. Kalau ini dibaca fathah, dia ikut fathah. Paham itu? Kalau badal kan sama ya tadi ya. Badal tadi kan sama. Ini contohnya badal. Ini dibaca domah pada hakikatnya, karena ini isim marifah ya. Ya ini dibaca pada hakikatnya ini isim mabni. Isim mabni tapi menjabati atau menduduki jabatan sebagai apa? Mubtada. Mubtada dibaca marfu. Maka ikut marfu. Tapi kalau di sini kasih bi, enggak boleh antum baca bihalai, enggak bisa. Kita gampang ya. Bukan begitu maksudnya. Tetap dia dibaca biha, dibaca ba, biha la. Tapi ini dibaca apa? Rojuli, karena dibaca pada hakikatnya dia hakikatnya dibaca bakas kerasroh, tapi tidak, karena dia isim mabni, dia hanya menempati saja, menempati tempat kasroh, nah gitu. Gitu juga ini naat mengikuti harokat sebelumnya. Kalau ini dibaca fathah, dia ikut fathah. Kasroh, dia ikut kasroh. Domah ikut domah. Ya. Mengapa dibaca fathah? Karena di sini ada fi'il amr menyimpan apa? Subjek. Wajib menyimpan subjek. Tidak boleh dinampakkan. Dia wajib menyimpan apa? Subjeknya. Paham itu? Subjeknya sudah ada di sini ya. Paham ya? Ini subjeknya sudah ada. Tinggal di sini objeknya. Subjeknya sudah ada di sini. Pada fi'il, wajib tersimpan subjeknya. Nah gitu ya. Pada fi'il amr, wajib tersimpan subjeknya, wajib tersimpan. Berarti sudah ada. Tinggal apa? Objeknya. Paham tuh? Karena ada subjek, predikat, objek. Berarti ini dibaca kalau objek atau maf'ul bih itu pasti dibaca apa? Di mansubat, masuk mansubat, dibaca apa? Fathah. Ya. Maka di sini ikut fathah. Ajib al as, ajibil as ilatal a tiada. Begitu ya. Tambahan saja. Kemudian kita lanjutkan. Karena ini ada annya, berarti ajib anil as'ilatil atiyati. Nah, sekarang dijawab pertanyaannya. Mulai dari siapa tadi? Abu Sulaiman. Kok? Nah, sesuai dengan konteksnya Abu Sulaiman ya. Jangan ngarang sendiri, karena konteksnya di atas. Konteksnya di atas itu. Nah, kok? Allah. Hah? Ya kok itu kok ragu-ragu gitu. Rajul, rajulnya enggak mantap gitu. Loh, man hadza? Hadza dulu. Nah, jawabannya? Loh, hadar rojulu, nah gitu jawabannya. Hadar rojulu, siapa laki-laki ini? Dan siapa laki-laki itu bukan pertanyaannya, nama, tapi laki-laki ini siapa? Gitu. Jawabannya gimana? Hadar. Naam, hadar rojulu. Loh, enggak, bukan namanya. Ditanya, siapa laki-laki ini? Dan siapa laki bukan namanya ya? Nah, paham itu. Tarrojul. Taji. Pakai tanwin atau tidak tanwin? Kalau, ya, kan tidak ada alnya ya. Ini kan kalau tidak ada alif lamnya berarti ditanwin. Kecuali ismul ladzi la yansharif. Nggak usah, santai aja mas Bu Sulaiman, santai aja. Ada anaknya jadi nggak bisa santai ini. Nah, biasanya beliau los aja ya, enak sebenarnya. Nah, Asan dan Tobibun. Nah, nomor dua mas Denny, antum nomor dua. Qadla karna. Baca, ikhra. Masmu. Masmu bacaannya bukan ma'ismu. Ah, sekarang pertanyaannya antum ada dua. At-tajir ini atau dibaca al-tajir atau at-tajir. Huruf komariah atau syamsiah. Pada kata tajir, ada alnya. Huruf syamsiah atau komariah? At-tajir atau al-tajiru? Nah. Tidak ada harokatnya di situ, mas. Jadi ya. Tidak ada, aksan. Bacanya gimana? Sudah berlalu ya kan? Mas Mut? Tajiru. Benar Abu Arsa? Mas Mutajiru. Benar apa salah bacanya? Enggak apa-apa. Lihat rumusnya. Antum kalau rumusnya kuat, insyaallah bisa. Rumusnya kuat. Ya, antum aja belajar SD apa rumus Pitagoras aja hafal ya kan? A kuadrat, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, ya kan? Apal. Rumusnya ini sedikit. Rumusnya sedikit, menyempat. Belum nanti kalau sudah SMA, belum apa? Kuliah misalnya, tuh, waduh, apa diferensial sampai berapa gitu, ya kan? Aduh, pusing kepalanya. Ini enggak usah pusing kita belajar. Sahal insyaallah. Rumusnya ada 3 atau 4. Ya. Kita hanya belajar rumus 4. Hanya itu yang tadi-tadi itu sudahnya kalau berlalu sudah insyaallah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikra'nya gimana? Mas ini bilang masmut tajiru. Ya benar? Masmut tajiri. Ya, perhatikan rumusnya Mas Den. Ismu isim nakirah. At-tajir ismun nakirah. Ismun ma'rifah. Rumusnya isim nakirah, isim ma'rifah adalah mudhof, mudhof ilai. Ya. Isim ma'rifah di sini yang terakhir pasti dibaca mad majrur. Paham tum? Rumusnya dipakai. Kita sudah terangkan awal rumus awalnya. Ya, sudah terpatri antum. Isim nakirah, isim ma'rifah adalah rumusnya apa? Mudhof, mudhof ilai. Mudhof ilai pasti dibaca majrur. Pasti itu. Abdullahi, baitullahi. Ya. Tidak boleh baitulloha atau baitullohu, tidak boleh. Nah, kitabut tauhi, kitabut tauhi di, ya kan? Kitabut tauhi. Nah, sekarang jawabannya, Mas Den, Mas Mutajiri, dijawab. Siap, Mas Den? Mas Mutajir Al-Muhammad tidak ada wawunya. Al-Muhammadun tidak ada wawunya. Sallallahu alaihi wasallam. Mahmudun. Ya. Ismut tajiri Mahmudun. Sudah cukup, jangan tambah lagi. Sekarang lanjutkan nomor 3. Jadi namanya pedagang itu siapa? Mahmud. Nah, nomor 3. Bu Arisal, Pro. Nah. Nah, ismu tabibi Sa'idun. Nomor 4. Nah. Ahsan. Saya ratu tabibi minal yabani. Abu Syifa mau jarib, mau coba. Belum di sana, belum diajarkan bahasa Arab. Jauh ya. Belum ada. Nah. Yang itu datang ke jalan kalau ingin mengejar itu, insyaallah bisa. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan Mas Soko. Panjang. Karir, tulang aja, Pak. Nah. Saya radut tajiri. Lengkap, saya radut tajiri. Nah. Loh, enggak. Saya radut tajiri min... Saya radut tajiri min Amerika. Nah. Sekarang pertanyaan antum ke... Masuk kok bahwa di sini ada min. Mengapa dibaca ndak min Amriki, ndak atau mengatakan tapi min Amerika. Sudah berlalu belum ya? Sudah berlalu kayaknya ya. Ya. Mengapa dibaca min Amriki? Mengapa? Ini sudah atau belum ya? Hah? Sudah. Nah, seperti mustashfa, ilal mustashfa, ya kan? Hah? Tidak, mestinya saya terangkan belum. Kalau belum, berarti antum bilang, ya, jawabannya belum diterangkan itu. Enak sudah. Jadi belum diterangkan. Kalau di sini kan belum diterangkan kayaknya. Jadi ini termasuk isim maksur. Isim maksur adalah ismun mu'rabun. Ismun mu'rab. Akhiruhu alif lazimah. Ya. Isim, adegannya isim murab dia. Isim berubah. Paham itu? Padahal ini Amerika ini berubah. Ya. Ada alif maksur. Alifnya bengkok. Alifnya, akhirnya berarti alif bengkok yang tetap di situ ya. Alifnya bengkok. Ada alif tegak, ada alif bengkok. Ya. Orang Arab sana, namanya dia tidak bisa mengatakan min Amrika'i, tidak bisa. Ya kan, itu alif maksur, alif ya. Tidak bisa mengatakan karena ta'adur, tidak bisa. Orang Arab, bukan kita kan mungkin bisa ya. Min Amrika'i, ya. Ro'ay itu Amrika'a misalnya. Gampang kita. Ya ini alif tegak juga apa? Sama juga. Dunia juga alif tegak. Nah, jadi kalau alif maksur, alif yang maksur itu diringkas. Artinya yang tegak jadi separuh mungkin, wallah alam, maksur, diri dipendekkan. Nah, yang artinya bahwa setiap ada alif maksurah di akhirnya, maka orang Arab mengatakan ta'allur, udur. Tidak bisa mengatakan min amriki, min amrika'a, min, kalau nanti ada ya pembahasan kalau isim mankus. Kalau isim mankus bisa, tapi kalau isim maksur seluruh fi harokat tidak bisa, orang Arab udur semua, paham tuh? Min Amrika'i, min Amrika'a, min Amrika'u, tidak bisa orang Arab, tidak bisa mengucapkan demikian ya. Karena udur, tidak bisa, jangan dipaksa-paksa ya, orang Arab dipaksa, ini bahasa Arab. Ini orang Arab, bahasa demikian, tidak boleh di ya, dikatakan oleh ulama seperti Ajurumiyah dan seterusnya, karena ta'allur, undur, tidak bisa. Min Amrika. Ya, itu. Hasan. Nomor 6, Abu Sulaiman. Kerap. Nah. Nah. Naam. Masjidi, ahsan. Kalau ada amamal dorof, maka dibaca akhirnya mudofnya dibaca majrur. Amamal masjidi, khalfal madrasati, waro'a dhahrihi, waro'a dhahri, gitu. Waro'a dhahri. Ahsan. Nomor terakhir, 7. Benar ya? 7 terakhir, Mas Den. Masih ada waktu, bisa membaca. Nah. Mas Denny terakhir. Kok Baiti tidak ada yang mengejarkan, Mas? Tidak ada minnya, tidak ada apa-apanya. Aina ini tidak huruf cer, Pak Imtum. Aina bukan huruf cer. Kecuali kalau anda katakan Aina bi, bayi. Nah, itu ada bi-nya atau min misalnya. Ini tidak ada, berarti dia marfu. Aina baitu. Ya. Tidak boleh dibaca kasroh, tiba-tiba kasroh, tidak ada amilnya. Jadi tidak ada koefisiennya, bahasa Arabnya bahasa ini gitu ya. Ya, Mas Den, apa? Yang mengubah. Asalnya misalnya antum katakan al-qalamu maksurun misalnya. Ini asalnya dibaca marfu, karena ini mubtada. Ya. Ini khobar dibaca marfu. Tapi kalau yang ketiga, misalnya terkasih huruf jar di sini, ada minnya, ya. Min. Ini contohnya aja, contoh ya. Ini supaya antum. Ini termasuk yang mengubah kalimat ini, karena ini adalah amil namanya ya. Amil atau pengubah yang dia merubah kalimat tersebut dengan adanya amil atau pengubah di sini atau bahasa Arab atau apa? Koefisien. Kalau saya terangkan di sana seselan, ada seselannya ini harus berubah ini seselannya ini. Ya gitu ya. Ya antum kalau misalnya di misalnya mobil, diseseli kan jadi sempit ya. Jadi berubah. Mestinya 3 jadi 4 misalnya. Diseseli jadi tidak nyaman ya. Jadi berubah dia, kedudukannya juga berubah. Yang dulunya sudah enak ketika diseseli misalnya. Ada seselan katanya bahasanya. Kalau kita bahasanya koefisien atau pengubah ya. Ada pengubahnya. Kalau Anda bisa misalnya contohnya matematika, AX BY sama dengan C misalnya. Ya ini yang pengubahnya ini kan. Ini yang koefisien. Kalau ini tak kasih 1 jadinya X ya. Tak kasih 1 juga jadinya Z. Ini jadinya misalnya kasih 1 berarti 1 X plus Y 1 semua misalnya. Ini yang mengubah ini. Kalau ini A-nya 2 ya 2. 2 2 2 misalnya. Ya 2 2 semua berubah. Yang merubah adalah amilnya. Ini yang mengubahnya. Pak Mintum, ini namanya koefisien kalau bahasa antum, bahasa matematika atau apa? Terserah antum bahasanya. Ini yang merubahnya. Kalau tidak ada ini ya berarti dibaca al-qalam. Kalau ada ini yang berarti berubah dia. Ya, enggak berubah ya enggak benar itu ya. Harus berubah. Nah. Coba dibaca lagi Mas Den. Nah, baitut. Ahsan ta. Nah, isim nakirah isim arif ahsan. Nah, di mana rumahnya dokter? Jawabnya? Baitut, bacanya baitut tabibi kalau enggak ada. Baitut tabibi rumahnya dokter. Naam khalfal. Naam khalfal madrasati ahsanta. Sekarang ikra. Kalau waktu aduh panjang sekali sampai jam 10 nanti. Tapi siap enggak? Mas Jenis siap enggak? Sepedol. Nah, ini kalau antum sudah siap, kita rubah kita waktunya. Iqra wa tarjim. Antum waktunya sama di rumah. Mungkin anaknya yang bisa baca. Coba nak antum baca api nulis. Nah, gitu. Itu Mas Den. Jangan sendiri terus. Kalau sama istri kan enak. Bacakan dek. Nah, gitu. Saya nulis latihan nulis. Gitu. Antum sendiri kan? Sama temannya. Nah temannya suruh baca. Antum nulis latihan. Gitu. Karena kalau ini mau dirasa sampai jam 10 jam 10-an ya. Kalau antum siap, tidak masalah. Tapi kalau tidak siap, kita rubah pertanyaannya. Ya. Ikra wa tarjim gitu. Paham itu? Baca dan terjemahkanlah. Gitu ya. Kita rubah aja ya. Sepakat ya. Mas Joko sepakat? Mau tulis atau mau terjemahkan? Hah? Mau tulis nanti aja. Antum? Mau tulis atau mau menerjemahkan? Mas Den apa ikut Mas Den aja semua? Ya, ikra wa tarjim. Bacalah dan terjemahkan. Waktunya di rumah ya. Nah, PR. Wajibat. Lanjutkan nomor satu dibaca. Bu Arsa. Baca. Naam. Nah, artinya? Nah, kalau gitu artinya ini anak laki-laki kan? Salah artinya gitu. Anak laki-laki ini gitu. Nah, pertanyaan buat antum Abu Arsal, al-waladu apa jawabannya? Dia sebagai apa? Isim ya, jatuh setelah isim isyarah namanya badal ahsan. Berarti ini badal bukan sebagai khobar. Kalau antum tadi sebagai khobar tadi. Ini anak laki-laki. Ini gitu ya. Bukan anak laki-laki ini. Nah, ahsan dah. Nomor 2. Mas Bu Umar kira. Tulang aja ya, jangan cepat-cepat. Mudarrisun. Hanya soal ada tanwinnya ya, benar enggak? Ar-rajulu ada tanwinnya enggak? Enggak. Oh, bacanya karena di jangan dikasih tajwid ya. Tanwin ketemu im dengung. Jangan baca biasa aja. Al-rajulu mudarrisun. Ya, jangan baca ya emang beda ya baca. Hadha ar-rajulu mudarrisun wa dhalika ar-rajulu muhandisun. Nah, terjemahkan Umar. Ahsanta. Barakallahu fiik. Laki-laki ini guru dan laki-laki itu insinyur. Ahsan. Ar-rajulu ini apa jabatannya? Apa dukanya apa sebagai apa dia jabatannya? Badal ahsanta. Nomor 3. Naam. Jadidun wa qadimun apa jabatannya? Jadidun dan qadimun apa jabatannya? Kalau tadi alkitab, alkitab ini sebagai apa? Badal. Sekarang jadidun, qadimun apa jabatannya? Sebagai khobar. Anu baca marfu ya kan? Baca marfu. Mana mubtada-nya? Mubtada-nya adalah hadza atau dzalika. Nah, nomor 4 Abu Sulaiman, qira. Ahsanta, barakallahu fiik. Kadang bacanya keliru kadang-kadang. Hadhihi sayyaratul ada benar enggak ada alifnya ya. Ini artinya lam ya. Hadhihi sayyaratu li Aliin wa tilka li Khalidin. Terjemahkan Sulaiman. Naam. Ahsanta, barakallahu fiik. Paham Mas Den? Jangan dibaca hadhihi sayyaratul, insyaallah. Hadhihi sayyaratu li aliyin wa tilka li Khalidin. Ahsan. Nomor 5 Mas Den. Ya, ada alif lamnya, ayo. Babu berhenti, jangan pakai n. Naam. Naam. Mughla terakhir dibaca mughlaqun ahsanta. Terjemahkan. Pintu ini rusak. Maftuh. Maftuhun, maftuh. Terbuka. Maftuhun. Terus? Dan, pintu. Dan pintu itu lawannya aksanta mughlaq. Mughlaqun tertutup. Naam, aksan nomor 6. Liman hadhihi as-sa'atu? Sa'nya banyak. Ulangi. Naam. Hiya li'abbasin. Naam, hiya li'abbasin. Aksanta. Terjemahkan. Naam. Dia dia miliknya Abbas. Nomor 7 aksan. Naam. Aksan ta. Aksan ta. Mengapa pakai huwa? Tidak pakai hiya. Iman. Huwa kembali kepada baitu. Ya, baitu muannas atau mudzakkar? Mudzakkar. Maka pakai huwa, bukan pakai hiya. Kalau al madrasatu baru pakai hiya karena data marbutohnya. Jadi penggantinya adalah pakai huwa. Ahsanta. Barakallahu fiik. Kalau misalnya katakan Mas Den, ahadal mudarrisu. Ahadihil madrasatu litabibi misalnya ya. Ahadihil madrasatu litabibi, apakah apa, sekolah ini miliknya Pak Dokter? Jawabannya la. Jawabannya terus la, huwa atau hiya? Hiya. Hiya lil mudarrisi. Nah, gitu. Karena hiya di sini kepada balik pada mad madrasah. Nomor 8 aksan. Hadza ba'dihi libnil muadzin. Mengapa tidak dibaca libnil muadzin? Mengapa dibaca libnil muadzin? Lamnya mana? Ada lam alif. Yang mana itu? Apa jawabannya kalau gitu? Kalau dibaca libnil muadzinu, apa jawabannya? Abu Sulaiman, antum bacanya gimana? Nomor 8. Ada jilid darajatu. Naam. Antum bacanya libnu apa libni? Libna. Ada tiga. Atau liben. Tidak boleh liben. Sukun tidak boleh ya. Liben. Libni. Libnil. Muad. Muadzin. Berarti sama. Ya kan? Sama dengan Mas Joko Sohir. Beliau Sohir. Kabir. Abu Sulaiman. Antum Abu siapa? Antum Abu siapa? Lu kan apa-apa. Nah, antum Mas Den, bacaannya antum menyepakati, beliau menyepakati ternyata. Abu Sulaiman sepakat dengan Mas Joko. Kalau sepakat ya sudah sama, berarti sudah sama, berarti enggak ditanya lagi. Kalau tidak sepakat, antum sepakat enggak dulu pertanyaannya? Antum muafak enggak? Pas. Ini kalian enggak punya cari apa? Ini pas jadinya. Pas saja dia. Naam. Abu Arsa. Kemarin antum belajar sama Ustaz Abu Umar enggak? Enggak boleh. Apa? Pas itu. Tengah-tengah itu enggak ada. Harusnya Anda pilih. Ya. Naam. Iqbal atau Idbar? Naam. Aljan atau Nar? Enggak ada tengah-tengah. Oh, saya tengah-tengah. Oh, ini apa? Kayak apa? Mu'tazilah. manjilah tu bayna manjilah dan saya Ustaz. Sanda sana dan sini. Ya, tenang kemengannya Ustaz. Sepakat yang mana tu? Beliau atau beliaunya? Nah, maaf ya, nah, ini anu aja nama. Abu Arsa, kef, takul, kef ro'yukum, bagaimana pendapatmu? Loh kok sepakat? Sepakat yang mana tu? Baru dua ini sepakat. Abu. Hah? Loh kok itu sepakat tak? Kok sepakat berdua ini? Oh. Beliau bacanya nu bukan ni. Hah? Antum sepakat berarti? Antum muadzini. Jawabannya benar yang mana? Yang mana? Abu Umar. Mana sepakat ini? Ini dua. Oh tiga mana? Antum milih yang mana? Tiga melawan satu. Hah? Jadi berarti dia dua melawan satu. Nah, Abu Umar milih mana? Ini suaranya banyakkan beliau dua, sedangkan ini satu. Kalau yang terbanyak berarti, kalau yang ikuti yang banyak, ya berarti itu benar ya kan? Walai yuti, wamai yuti, apa? Yuti aksoron nas, yuti luan sabili. Jika yang komentar kebanyakan manusia akan menyesatkan Anda. Hah? Muadzinu, berarti sepakat sama beliau. Jadi itu tadi dalilnya ya. Nah, Mas Dian sekarang fotonya Mas Dian ini. Mas Dian itu sepakat yang mana? Antum masih bimbang antum. Beliau satu melawan tiga. Nah, beliau sepakat ternyata dengan itu. Muadzinu, wah kalah berarti. Berarti Abu Arsal kalah, ya kan? Nah. Tapi yang dilihat benarnya, ya kan? Lihat benarnya. Ahadhihi darajatu libnil muadzini. Ya benar, libnil muadzini. Isim nakirah, isim ma'rifah. Libnil muadzini. Ya, antum perhatikan. Ini bukan ada alif lamnya, libni. Ini apa, isim mausul. Apa, kok isim mausul? Hamzah, wasol. Ya. Libnil muadzini. Ya. Ini susunannya apa? Isim nakirah, isim ma'rifah. Berarti mudhof, mudhof ilaih. Bukan muadzinu. Kalau muadzinu artinya apa coba? Coba saya tanya nomor satu Mas Joko, tanyanya artinya apa coba? Saya juga tidak bisa mengartikan ini. Apakah ini kalau dia sebagai muadzin, sebagai khobar? Waduh, ini bingung juga artinya. Ya kan? Apakah sepeda ini, ya kan, darajatnya sebagai badal. Apakah sepeda ini miliknya itu muadzin? Ya. Saya juga bingung. Apakah sepeda ini miliknya muadzin? Mestinya miliknya muadzin, anaknya muadzin ya. Miliknya anaknya muadzin kan gitu. Miliknya anaknya, ya kayak gitu. Miliknya anaknya itu. Nah, kalau kayak itu kayak situ ya. Muadzin. Bingung ini saya juga enggak bisa mengartikan. Ditanya yang bisa mengartikan aja nih, wallah alam. Ditanya yang lebih alim ini. Nah. Ahadhi darajatu libnil muadzin ya benar karena mudhof ilaih. Naam, benar. Nomor 9. Nomor 9 siapa? Abu Sulaiman qira. Naam. Toknya dibaca apa? Dada alif lamnya. Dada alif lamnya kok buat. Kan dada alifnya ada alif lamnya ada di situ. Jadi dibaca gimana? To terus bu. Nah, benar tolibun ditanwin ya. Kalau tidak ada alif lamnya berarti ditanwin. Nah, man hadzal waladu wa tolibun minas saya minasin. Minal iraqi. Kalau antum minal iraqi, lebihnya saya minas, minasi. Nah. Artinya apa, Abu Sulaiman? Dari mana anak itu? Hah? Kok dari mana? Man. Nah, siapa? Kalau min, min aina? Naam. Siapa nani? Naam. Dia belajar dari Irak. Naam, ahsanta. Nomor 10. Mas Den. Adanya, dapat ada A-nya enggak tuh? Ada hamzahnya enggak? Ada. Nah, mengapa dibaca baiti, Mas Den? Enggak ada yang seselannya atau koefisiennya atau pengubahnya atau kalau bahasa kimia apa? Enzim katalistornya misalnya. Ya kan kayak gitu kan? Ada al-nya. Al tidak termasuk mengejarkan, Mas Den. Al ingat-ingat bukan mengejarkan. Ya, bukan huruf. Huruf jar kan sudah tahu kita. Huruf jar ada 9. Ya, yang kita tahu mungkin Ustaz Rauf sudah belajar Ustaz Rauf kan diajarkan. Kemarin saya lihat Ustaz Rauf nulis ini huruf jar banyak sekali. Tapi di sini hanya 4 ya kan. Fi ala min ila. Ya kan 4. Terus ada li sekarang. Berarti 5. 5 saja diajari sedikit-sedikit, enggak usah banyak-banyak. Ya, kalau di Jurumiyah itu sudah belajar sudah 9, terus tambah 3 huruf qasam. Berarti berapa? 12. Aduh, 12. Aduh, ngapalnya sudah pusing kepalanya, Mas. Nah, sekarang enggak ada seselahnya. Enggak ada yang mengubah amilnya itu enggak ada. Ya. Dan enggak ada kan di situ kan? Berarti dibaca apa, Mas Dan? Masih tetap berarti alalikal alalikal baitu. Enggak ada alnya, enggak boleh ditanwin, Mas. Kalau ada alnya enggak boleh ditanwin. Nah. Nah, jadi dun. Pakai konteks yang bagus coba, Mas. Pakai intonasi yang bagus kok konteksnya. Intonasi yang bagus. Pertanyaannya kayak gitu ini. Ini bertanya kita. Ini bertanya. Bertanya, kita konteksnya itu bertanya. Nah, intonasinya bertanya. Gimana coba? Ada ligal bayi jadi dun. Nah. Dunnya jadi dun, gitu. Ya, gak apa-apa. Kita kayak gitu orang desa, ya kan? Ada ligal bayi itu jadi dun. Nah, gitu ya. Coba jawabannya, Mas Dan. Sudah berlalu, Mas Dan. Qadimun. Jiddan. Ah, jiddan. Nah, qadimun jiddan. La huwa qadimun jiddan, gitu, Mas Dan. Nah, ahsanta. Jadi kalau apa antum nanti kalau misalnya diberikan kemudahan oleh Allah bisa naik haji atau umrah ya kayak bergaya gitu. Gitu. Alalikal baitul jadidun. Nah, gitu. Kaif halukum kayak gitu. Kaif halukum. Oh, lemak gitu. Dakar gitu ya. Ya harus agak anu ya. Nah, enggak apa-apa insyaallah. Terjemahkan Mas Dian. Cuma gimana Mas Dian? Apakah nah, apakah rumah itu baru? Nah, jawabannya? Tidak. Dia, gua itu gua dia. Lawan dari baru apa? Lama. Jidan. Sekali. Nah, tidak dia lama. Sekali. Nah, nah, aksan nomor 11. Ada sayyaratu minalirabani. Naam. Matilka min suwi. Suwi. Saro. Suwi saro. Suwi saro. Naam. Beda ya punya saya. Naam. Terjemahkan. Nomor 11 Naam. Naam, ahsan, dari Swiss, Swissaro. Nah, lanjutkan. Naam. Inkal tar, inkal taro. Naam. Naam. Nah, insya Allah ya. Sikinnya dari Jerman, sendoknya dari Inggris. Masya Allah, mahal ini ya. Goli ya. Tajirun dari Nabi Umar. Nah. Kemudian bertiga, iqra'il mithal al-ati thumma hawil jumal al-atiyata mislahu. Baca contoh yang berikut ini atau akan datang. Kemudian rubahlah jumlah yang berikut yang semisalnya. Perhatikan contohnya. Hadza kitabun, ya. Hadzal kitabu li Muhammadin. Kalau di sini sunnah mubtada' khabar, ini kitab. Hadza kitabun, ini kitab. Kalau kita dirubah menjadi badal, kita bisa jadi badal. Hadzal kitabu li Muhammadin. Kitab ini miliknya Muhammad. Sampai di sini dipahami? Sudah full? Kita sudah full belum? Sampai mana? Mas Joko, kira? Tidak bisa dibaca. Ini kebaikan waktu. Nomor satu lang. Hada, baca dulu. Hada tabib. Hada tabibu mesin. Naam, hadza. Nanti baca dulu soalnya ya. Hadza tabibun. Dirubah menjadi hadza tabibu minal hindi. Ahsan. Nomor 2. Hadhihi sayyaratu lil mudhir. Ahsan, barakallahu fiik. Lanjutkan. Mas Den. Mas Denyang ya. Padahal gimana antum coba? La ligal. Kalau ada alif lamnya, enggak boleh ditanwin. Kalau pertama dalika waladun, pertama dibaca itu enggak apa-apa. Kemudian dirubah menjadi dalikal waladu. Terus ib ib apa? Ibnu, ibnul, terus ahsanta. Kalau disambung gimana Mas Dan? Dalikal waladu benul muda mudarisi. Gitu bacanya ya. Dalikal waladu benul mudarisi. Ahsan. Lanjutkan. Tilka sa'atun. Kalau dibaca dulu. Kalau disambung di sebagai wadal. Sa'nya panjang. Tilkas. Nah, itu yang panjang A-nya. A-nya yang panjang. Yang panjang apanya? Sin-nya. Coba. Nah. Suwi. Suwi. Suwi saro. Nah. Lanjutkan. Ahsan. Tilkas sa'atu min suwi saro. Nah. Terus. Nah, hadzal baitu lil muhandisi. Lanjutkan nomor 6. Anda bisa? Ayo kira ora. Kita lewat terus ya, masyaallah. Afu minkum ya Bu Syifa. Lamnya pendek. Hadza qalamun. Naam. Dirubah. Hadzal qalamu, ada alif lamnya. Kemudian ya Abbasin, aksanta. Hadzal qalamu, kalau ada alif lamnya tidak boleh ditanwin ya. Kalau ada alif lamnya, di sini ada alif lamnya, tidak boleh dibaca al qalamun. Al-qalamun. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh dibaca al-qalamun, tidak boleh. Kalau ada alif lamnya. Nah. Kalau qalamun ya boleh. Ya. Qalamun, ini boleh. Kalau ada al-nya, tidak boleh ditanwin. Tidak boleh. Ya. Nah. Lanjutkan. Ahsan tak? Ya, Abu Syifa. Amas, oh. Nah. Ma? Lalikar rojulu mu'adzinin. Mu'adzinin. Benar apa salah, Mas? Abu Sulaiman? Nah, dibaca kira-kira. Ada tanwinnya enggak? Enggak ada. Yakin? Oh, ainul yakin. Mas Den, ada tanwinnya enggak? Muadzinnya? Hah? Muadzinnya jadinya. Abu Arsa, ada tanwinnya enggak? Muadzinnya? Muadzinun tadi. Muadzinu. Abu Sulaiman, yakin saya tidak ada. Karena dia ismul ladzi yang sholeh. Ya benar ya? Gitu. Jawabannya enggak asal. Muadzin itu termasuk ismul ladzi dan syarif katanya. Ya benar? Muadzi. Muadzi. Muadzini jadinya. Loh, muadzini maksud Sulaiman. Suruh. Bukan suruh pusam loh, enggak. Abu Arsa. Abu Umar. Tadi lalikar rajulu muadzinu kalau beliau. Karena muadzin itu ismul ladzi yang syarif katanya, ya. Tidak boleh ditanwin katanya. Seperti Tamarinu bilangnya begitu mungkin. Ya, dia yakin karena ini termasuk ismul ladzi yang syarif kan tidak boleh ditanwin. Sekarang ini muadzin itu dibaca tanwin atau tidak tanwin? Tanwin kan sepakat enggak? Tanwin enggak? Tanwin. Sepakat tanwin. Karena bukan ismul ladzi yang syarif Abu Sulaiman, ya. Jadi bacanya gimana? Dzalikar rajulu muadzinun, bukan muadzini. Kok bisa muadzini itu sebabnya apa gitu loh. Enggak ada khas huruf jernya kok mesti muadzini. Iya kan? Ada huruf jernya? Enggak ada papanya kalau baca kayak gitu. Dzalikar rajulu kan badal kan? Rajulu sebagai badal. Muadzinun sebagai khobarnya tanwin tapi muadzinun bukan muadzini, muadzina salah, muadzinun. Kalau muadzinun nilainya 99,9999, enggak bisa 100. Enggak boleh mumtaz. Muadzinun ya benar. Nah, nomor 8. Abu. Naam. Ahsanta, barakallahu fiik. Ini kan nomor 9, Mas Den. Hah? Hadza min dilun kalau gitu. Cirubah menjadi hadzal min dilu. Naam. Wasikhun. Wasikhun. Naam. Ahsanta. Nomor 10 akhiran. Hadhihi akibatun. Naam. Nah, hakinya yang panjangnya mah. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Ahsanta. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Ahsan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak ini? Sudah habis waktunya ya. Berasa sudah habis ya. Sudah habis katanya. Mau dilanjut sampai jam 10? Menyerah sendiri beliau ternyata. Lah katanya. Dimana ya? Ngantuk. Nuas. Nah. Sekarang sudah ada pertanyaan, saya tanya. Akhiran, mulakhas. Isim ma'rifah yang jatuh setelah isim isyarah namanya apa? Badal. Badal mengikuti harokat sebelumnya. Ingat, ini sama dengan na'at man man'ut. Sampai di sini dipahami? Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.